Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang memasuki hadis yang ke-20. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an. Qala dari sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya di antara perkara yang didapati oleh manusia dari ucapan kenabian yang pertama, dari ajaran para nabi yang terdahulu, adalah apabila engkau tidak malu, tidak memiliki rasa malu, maka perbuatlah apa yang kau mau, lakukan semaumu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di dalam syarahnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila engkau tidak malu, maka lakukan apa yang kau mau. Makna dari hadis ini adalah, idza aradta fi'la syai'in fa in kana mimma la tastahyi min fi'lihi min Allah wa la minan nas faf'alhu wa illa fala. Apabila engkau ingin melakukan suatu perbuatan, perbuatan apapun, maka apabila perbuatan tersebut termasuk dari perkara yang kau tidak malu untuk melakukannya, tidak malu kepada Allah, tidak pula kepada manusia, maka silakan lakukan perbuatan yang terpuji, ketaatan-ketaatan, perkara-perkara yang sunnah, dan juga perkara-perkara yang mubah yang diperbolehkan di dalam syariat, yang tidak akan mendatangkan kecurigaan ataupun komentar-komentar yang tidak baik dari manusia, tidak mengurangi muru'ah kewibawaan seorang, maka silakan lakukan. Jika tidak, maka jangan. Jadi kalau engkau merasa malu untuk melakukan suatu perbuatan, malu kepada Allah, malu kepada manusia, maka jangan dilakukan. Ini diantara makna hadis tadi. Wa ala hadzal haditsi yaduru midarul islami kullihi. Di atas hadis ini maka berputar poros Islam seluruhnya. Ajaran Islam itu berputar, berporos di atas hadis ini. Hadis ini merupakan salah satu sumber pokok dari ajaran Islam dalam masalah muamalah, dalam masalah pergaulan seseorang dengan yang lainnya. Maka diantara barometernya atau prinsipnya adalah hadis ini dalam masalah ucapan, perbuatan, sikap dan yang lainnya. Lihat apakah akan membuat kita malu atau tidak. Kalau enggak malu, maka silakan kerjakan. Kalau akan membuat kita malu, baik kepada Allah maupun kepada manusia, maka jangan dilakukan. Wa ala hadza yakunu qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fasna' ma syi'ta amru ibahatin. Berdasarkan hal ini, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, perbuatlah atau lakukan apa yang engkau mau. Ini perintah yang sifatnya mubah. Perintah yang hukumnya apa? Mubah, boleh. Li'anna al-fi'la idza lam yakun manhiyan anhu syar'an kana mubahan. Dikarenakan suatu perbuatan apabila tidak dilarang secara syariat, tidak ada larangannya di dalam syariat, berarti perbuatan tersebut mubah, boleh hukumnya, boleh dilakukan selama tidak ada larangan dalam syariat. Wa minhum man fassara al-haditha bi annaka idza kunta la tastahi min Allah ta'ala wa la turaqibuhu fa a'ti nafsaka ma manahan waf'al ma tasha'. Di antara para ulama ada yang menafsirkan hadis ini yaitu bahwasanya engkau apabila engkau tidak memiliki sifat malu, tidak ada rasa malu kepada Allah Ta'ala dan tidak merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, maka silakan berbuat apa yang kau mau. Fayakun amru fiha litahdidi la lil ibahati. Maka perintah yang ada dalam hadis ini bagi orang yang sudah tidak ada rasa malu, tidak peduli dengan aturan Islam ataupun norma-norma yang ada di masyarakatnya, ya silakan lakukan. Ini maksudnya perintah untuk litahdid, ancaman, peringatan, bukan untuk menunjukkan boleh, bukan. Wa yakunu kaqawlihi, hal ini seperti firman Allah Ta'ala, i'malu masyiktum, perbuatlah apa yang kalian mau kepada orang-orang kafir. Fussilat ayat 40, maksudnya ancaman buat mereka, untuk mereka orang-orang kafir yang sudah tidak memiliki rasa malu, yang tidak mau diatur oleh syariat, tidak mau beriman, ya sudah, silakan kalian buat apapun. Tetapi ingat, ancaman menanti kalian, hukuman akan kalian dapatkan di dunia atau di akhirat minimalnya. Wa qawlihi ta'ala, dan juga hadis ini seperti firman Allah Ta'ala, wastafziz man istata'ta minhum bisautik, Al-Isra 64. Dan hasunglah siapa saja di antara mereka yang kau sanggupi dengan suaramu. Perintah kepada syaitan, bukan perintah boleh, tapi ya memang seperti itulah perbuatan syaitan atau iblis. yang mereka atau yang dia itu perbuatannya adalah mencari pengikut sebanyak-banyaknya agar bersama-sama menjadi ashabun nar, penduduk neraka. Tentunya syaitan atau iblis siap menanggung resikonya, yaitu masuk neraka. Sudah tahu dia akan masuk neraka. Itu dua makna dalam hadis tadi. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila engkau tidak memiliki rasa malu, maka perbuatlah apa yang kau mau. Jadi kalau perbuatan tersebut tidak melanggar syariat, maka silakan dilakukan, hukumnya boleh. Tetapi kalau engkau tidak punya rasa malu, tidak memiliki kepedulian tentang syariat dan aturan yang ada, ya silakan kerjakan. Ini perintah bukan untuk menunjukkan mubah, tapi ancaman. Engkau akan menuai dari apa yang telah engkau lakukan atau yang akan engkau lakukan. Berkata Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah, makna qawlihi min kalamin nubuwatil ula, sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari ucapan kenabian yang pertama. Di antara perkara yang didapati oleh manusia dari ucapan kenabian yang pertama, maksudnya annal haya'a lam yazal mamduhan mustahsanan ma'muran bihi. Maksudnya bahwasanya sifat malu atau rasa malu itu terus menerus sebagai perbuatan atau sifat yang terpuji, senantiasa terpuji dari dulu, dari syariat Nabi yang pertama sampai yang terakhir. Sifat malu adalah sifat yang terpuji, yang dianggap sebagai sifat yang baik oleh manusia yang masih di atas fitrahnya, dan sebagai perkara yang diperintahkan. Lam yunsakh fi syara'il anbiya'il awwalin. Rasa malu atau sifat malu ada dalam syariat-syariat para nabi yang terdahulu, yang tidak dihapus, tetap disyariatkan sampai pada syariat nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qawluhu fasna' ma syi'ta, dan sabda beliau, lakukan apa yang engkau mau, fihi wajhani, ada dua makna pada kalimat tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ahaduhuma, yang pertama, ayyakuna kharaja bilafdil amri ala ma'nal wa'idi wa tahdidi. Makna yang pertama adalah lafaz perintah yang ada pada kalimat tersebut, fasna' masyikta, lakukan apa yang kau mau, itu maknanya ancaman dan peringatan, bukan perintah untuk dikerjakan yang hukumnya wajib atau mubah, bukan. Walam yurad bihil amru, bukan perintah yang dimaukan dengan kalimat tersebut sebagaimana perintah-perintah yang lain, tetapi yang dimaksudkan adalah ancaman. Kalau kamu enggak mau atau enggak punya rasa malu, ya silakan, terserah berbuat apapun, tapi ingat, risiko siap ditanggung. Kaqaulihi, hal ini seperti firman Allah, i'malu ma syi'tum, Fussilat ayat 40 telah disebutkan tadi. Perbuatlah oleh kalian apa yang kalian mau kepada orang-orang kafir. Fa innahu wa'idun li'anna qad buyyina lahum ma ya'tunahu wa ma yatrukuna. Ayat ini berisi atau maksudnya adalah ancaman, dikarenakan telah dijelaskan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan dan apa yang mereka tinggalkan, atau telah dijelaskan oleh mereka apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka tinggalkan. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ba'a al-khamra falyashqas al-qanazir, lam yakun fi hadha ibahata tashqisi al-khanazir. Itu makna yang pertama. Al-wajhu tsani, makna yang kedua, anna ma'nahu i'ti kullama lam istahya minhu idza dhahara fa'iluhu. Makna yang kedua adalah lakukan setiap perkara yang tidak membuat engkau malu, tidak mendatangkan rasa malu, tidak menjadikan engkau malu ataupun orang lain malu dari perbuatan tersebut. Apabila kelihatan atau nampak pelakunya. Wa nahwu hadza qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan yang seperti ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al haya'u minal iman. Sifat malu atau rasa malu itu termasuk dari iman. Hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaihi. Makna hadis ini, annahu lamma kana yamna'u sahibahu minal fawahishi wa yahmilu 'alal birri wal khairi kama yamna'u al-imanu sahibahu min dhalika wa yahmiluhu 'ala at-ta'ati sara bi manzilatil imani limusawatihi lahu fi dhalik. Maknanya bahasanya, ketika rasa malu itu, sifat malu itu akan mencegah, menghalangi pemiliknya dari perbuatan-perbuatan keji, dan akan membawa, mendorong pemiliknya untuk mengerjakan kebajikan dan kebaikan, sebagaimana iman itu akan mencegah atau menghalangi pemiliknya dari perbuatan-perbuatan tadi, keji, mungkar, dan mendorong, membawa pemiliknya, pemilik orang keimanan, yakni orang beriman, untuk menjalankan ketaatan-ketaatan. Maka jadilah rasa malu itu seperti iman, sama kedudukannya seperti iman, karena adanya kesamaan dari sisi bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, dan bisa mendorong, membawa pemiliknya untuk berbuat baik dan ketaatan. Wallahu a'lam. Dalam hadis yang lain disebutkan al-haya'u khairun kulluhu. Riwayat Muslim atau Bukhari Muslim. Al-haya'u khairun kulluhu. Sifat malu atau rasa malu itu baik seluruhnya. Atau al-haya'u kulluhu khairun. Atau beliau menyatakan rasa malu itu, sifat malu itu seluruhnya baik. Yani rasa malu yang mencegah pemiliknya dari perbuatan yang jelek, perbuatan yang tidak terpuji, dan mendorong pemiliknya untuk melakukan sebaliknya, perbuatan yang terpuji. Adapun rasa malu misalkan kalau ada, justru membuat seseorang tidak mau berbuat yang baik, ini kalaupun dikatakan malu, berarti malu yang tercela, atau lebih tepatnya dikatakan kurang percaya diri atau minder. Malu untuk sholat berjamaah bukan malu, minder, kurang percaya diri, kurang pede, imannya masih belum kuat, belum percaya diri dengan apa yang akan didapatkan dari kebaikan-kebaikan sholat berjamaah dan juga amalan sholat yang lainnya. Malu untuk ngaji dan yang lainnya. Ini lebih tepatnya bukan malu, tapi tidak percaya diri atau minder. Maka perlu diperbaiki, diberikan semangat agar lakukan kebaikan tersebut dan jangan sampai minder atau tidak percaya diri. Tetapi kalau malu yang syar'i, yang terpuji, yang seluruhnya baik adalah malu yang mencegah pemiliknya dari perbuatan keji, perbuatan mungkar, perbuatan jelek, dan mendorong pemiliknya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Saya malu kalau tidak sholat berjamaah. Saya malu kalau tidak taklim. Ini malu yang bagus. Saya malu kalau berbuat yang jelek. Saya malu kalau berdusta atau berbohong. Saya malu kalau sering jalan-jalan tidak jelas tujuannya. Saya malu memakai kaos yang kelihatan misalkan bagian ketiaknya dan yang lainnya. Malu yang baik. Saya malu meminjam uang ke orang. Kenapa? Ini bagus, malu yang terpuji. Yang hal ini akan membuat dia semakin baik akhlaknya. Kemudian Syekh Ibnu Taimin rahimahullah berkata, ini syarah yang ketiga dari Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, beliau mengatakan qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sesungguhnya di antara perkara yang didapati oleh manusia, yang dijumpai atau didapatkan oleh manusia dari ucapan kenabian yang pertama adalah apabila engkau tidak malu, tidak memiliki rasa malu, maka lakukan apa yang kau mau. Yani anna min baqaya an-nubuwwatil ula allati kanat fil umamis sabiqati wa aqarratha hadhihi syari'atu idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Maksudnya di antara ajaran yang ada pada kenabian yang awal yang diajarkan oleh para nabi yang terdahulu yang masih ada di umat-umat terdahulu dan ditetapkan oleh syariat Islam ini adalah apabila engkau tidak memiliki rasa malu, maka lakukan apa yang kau mau sekehendakmu. Yani idza lam taf'al fi'lan mustahya minhu fasna ma syi'ta. Yani apabila engkau melakukan suatu perbuatan atau apabila engkau tidak melakukan suatu perbuatan yang akan mendatangkan rasa malu, maka lakukan apa yang kau mau. Dan apabila engkau ingin melakukan suatu perbuatan yang tidak akan membuatmu malu, maka silakan lakukan apa yang kau mau dari perkara-perkara yang mubah, yang tidak dilarang di dalam syariat Islam dan tidak melanggar kebiasaan masyarakat. Hadza ahadu wajhaini. Ini salah satu dari dua tafsir hadis tadi. Aifaf'alhu fi hadzal makna. Yani lakukan perbuatan tersebut yang tidak akan mendatangkan rasa malu. Pada makna ini. Al-wajhu tsani, makna yang kedua, annal insana idza lam tastahi yasna'u ma syaa'a wa la yubali. Bahwasanya seseorang apabila sudah tidak memiliki rasa malu, sudah tidak mempunyai sifat malu, maka mesti dia akan melakukan apa yang dia mau dan dia tidak peduli. Tidak peduli akibatnya, tidak peduli komentar dan kritikan manusia. Mengapa? Karena dia sudah tidak punya rasa malu, dia akan berbuat semaunya. akan melanggar syariat, akan melanggar aturan yang ada, kebiasaan yang ada. Hal ini disebabkan karena sudah tidak memiliki rasa malu. Wa kilal makna yaini sahihun. Dua makna tadi sahih, benar. Makna yang pertama, lakukan apa yang tidak akan membuatmu malu dari perkara-perkara yang mubah, yang tidak melanggar syariat dan juga tidak melanggar kebiasaan yang ada. Kalau ada kebiasaan di masyarakat dan hal itu tidak melanggar syariat, ya jangan diterjang, jangan dilanggar. Ikuti kebiasaan masyarakat yang tidak melanggar syariat patokannya, maka ikuti atau lakukan kebiasaan masyarakat yang tidak melanggar syariat. Tentunya hal itu tidak akan membuat kita malu. Tapi sebaliknya, suatu perbuatan yang dianggap aib, dianggap jelek oleh masyarakat karena masyarakat tidak biasa melakukannya dan hal itu tidak bertentangan dengan syariat, jangan lakukan. Karena kau akan dicemooh, dicela, dikritik oleh masyarakat, kau akan malu. Tinggalkan, jangan lakukan. Mana yang kedua adalah, kalau seseorang sudah tidak punya sifat malu, sudah tidak peduli dengan aturan yang ada, syariat ataupun aturan masyarakat, maka dia akan melakukan apa yang dia mau. Maka perintah dalam hadis ini, fasna masyita, lakukan apa yang kau mau, itu bukan perintah tetapi ancaman buat dia. Ya sudah, terserah. Tapi ingat, kamu akan mendapatkan hukuman atau akibat dari perbuatan kamu yang sudah tidak punya rasa malu. Qala istafadu min hadzal hadis. Kita bisa mengambil beberapa faedah atau bisa mengambil faedah dari hadis ini. Annal haya'a minal asya'i allati ja'at biha asy-syara'i'u as-sabiqatu. Bahwasanya sifat malu termasuk dari perbuatan atau amalan yang ada pada syariat-syariat sebelum kita, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi kita. Sifat malu sudah ada pada syariat-syariat sebelum kita. Wa anna insana yanbaghi lahu ay yakuna sharihan. Dan bahwasanya seseorang sepantasnya dia itu terang-terangan, jelas prinsipnya, jelas perbuatannya. Dalam perkara yang tidak akan membuat dia malu, dia bisa melakukannya. Dan sebaliknya, dalam perkara yang akan mendatangkan rasa malu, dia akan meninggalkannya. Fa idza kana syai'u la yustahya minhu falyaf'alhu. Maka apabila suatu perbuatan itu tidak akan mendatangkan rasa malu, orang yang melakukannya tidak akan malu dan tidak akan dipermalukan oleh orang lain, tidak akan mendapat kritikan, maka silakan dilakukan. Ini boleh dilakukan. Tentunya ya, dilihat manfaatnya. Kalau bermanfaat atau manfaatnya banyak, lakukan. Kalau memang kurang atau kita tidak ada keperluan untuk melakukannya, jangan dilakukan. Karena apa? Perintahnya sifatnya mubah. Silakan atau boleh dilakukan, bukan harus. Wa hadzal itlaqu muqayyadun bima idza kana fi fi'lihi mafsadatun. Perintah melakukan perbuatan yang tidak akan mendatangkan rasa malu tadi itu diberikan syarat. Ada syaratnya, yaitu apabila dalam perbuatan tersebut tidak mengandung mafsadah, kerusakan. Fa inna yumtana'u min al-fi'li khaufan min hadhihi al-mafsadah. Tetapi kalau ada kerusakannya, maka dicegah, dilarang dari perbuatan tersebut karena takut adanya mafsadah atau kerusakan tadi. Suatu perbuatan hukumnya mubah, tidak membuat pelakunya malu dan juga tidak akan dicela oleh masyarakat, tetapi akan menimbulkan bahaya, bahaya bagi pelakunya, maka ditinggalkan. Selesai pembahasan hadis yang ke-20 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. InsyaAllah untuk mengisi waktu sedikit lagi, kita akan membahas sedikit tentang masalah puasa Ramadan atau hal-hal yang berkaitan dengannya. Di antara hal yang perlu kita perhatikan ketika mau menghadapi bulan Ramadan adalah bergembira, menyambut dengan kegembiraan, dengan hati yang senang, lapang, bergembira dengan datangnya atau akan datangnya bulan Ramadan. Kita persiapkan ilmu tentang puasanya, dan kita siapkan iman kita dan juga fisik kita untuk menghadapinya. Jangan sampai kita sebaliknya sedih, nanti gak bisa makan di siang hari. Jangan seperti itu. Jangan sampai kita merasa sedih atau gelisah atau terbebani dengan yang namanya puasa Ramadan. Tetapi sebaliknya, kita senang, kita sambut dengan penuh kegembiraan. Mengapa? Karena bulan Ramadan bulan yang penuh kebaikan, barokah, kesempatan yang luar biasa. Setahun sekali, satu bulan, di bulan yang lainnya tidak akan didapatkan keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Maka maksimalkan, maksimalkan ibadah sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, semaksimal mungkin di bulan Ramadan. Tentunya dari sekarang kita persiapkan segala sesuatunya untuk menunjang, mendukung kita agar bisa maksimal berpuasa atau beribadah di bulan Ramadan. Semua hal, apakah kesehatan kitanya, fisiknya disiapkan, jangan sampai nanti ngedrop pas Ramadan, atau ilmunya atau yang lainnya. Kurangi dari sekarang mungkin kegiatan-kegiatan yang sifatnya kurang perlu atau akan menimbulkan mudarat dalam rangka untuk menyambut bulan Ramadan, agar fisik kita siap. Di samping iman kita harus kita siapkan, kita tingkatkan dari sekarang supaya bisa beribadah maksimal di bulan Ramadan. Jangan paksakan suatu perbuatan, makan-makan sebelum Ramadan. Ya kalau mau silakan, tidak ada larangan, boleh makan di bulan Sya'ban tanggal 29 atau tanggal 30 kalau memang Sya'bannya 30. Tapi jangan sampai punya tren kebiasaan, pokoknya saya harus makan sebelum Ramadan. Kalau saya enggak makan, saya nyesel nanti Ramadan. Kemarin saya enggak makan sebelum Ramadan, sekarang saya enggak bisa makan. Apa namanya? Papajar. Sekarang sudah ngehaja, jalan-jalan mumpung belum Ramadan. Ada enggak kegiatan di sini di orang Sunda? Kegiatan ngabring, jalan-jalan, naik motor, naik mobil kolbak, rame-rame buat tram. Di tempat yang sejuk, di kebon, di sawah, atau di tempat rekreasi, ya, mumpung belum Ramadan. Nah, emang kenapa? Sedih ya datang Ramadan. Jangan dipaksakan sampai bikin macet jalan. Kenapa mau makan-makan? Kenapa? Ya mumpung belum Ramadan. Jangan dipaksakan. Bukan gak boleh, silakan. Mau makan selama itu masih bulan Sya'ban, boleh. Yang sebenarnya bulan Sya'ban itu bulan yang disunahkan memperbanyak puasa sunnah. Begitu. Nabi itu hampir satu bulan penuh, hanya satu dua hari atau sekian hari di akhir Sya'ban dia gak puasa. Artinya memperbanyak puasa sampai tersisa satu atau sekian hari, sedikit satu dua hari beliau gak puasa. Artinya beliau puasa terus, memperbanyak puasa di bulan Ramadan. Dan ya kita nanti maksimalkan ibadah di bulan Ramadan, kita bahas ilmunya, kita baca-baca tentang hukum-hukum puasa. Di antaranya kita mengikuti puasa penetapan satu Ramadan berdasarkan hasil keputusan penguasa, jangan mendahului atau berbeda dengan mereka. Kita puasa dan berhari raya bersama pemerintah. Insyaallah mungkin itu pendahuluan singkat tentang menyambut Ramadan. Kita sambut dengan hati yang senang, dengan keimanan, dan dengan persiapan ilmu dan juga fisiknya, agar kita bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan. Dan kita berdoa agar Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib berdoa agar kita bisa bertemu Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Wa sallim lana Ramadan, dan sampaikan Ramadan kepada kami, dan terimalah ibadah kami di bulan Ramadan tersebut. Ini doa sebagian ulama salaf yang pantas kita tiru. Na'am, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.